yang engkau hembuskan. Ku tak pernah bisa membedakan engkau dusta atau jujur. Wajahmu manis nyaris tak ada buruknya, sehingga setiap kau tatap aku melemah. Firasatku ini tajam.